Baik. Kita masuk hadis yang ke-51. Qala an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabiah yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Aisyah. Punya beliau Ummu Abdillah, Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Yang dibersihkan dan disucikan Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapapun yang ahdatha, membuat perkara baru pada urusan kami, ay fi dinina, fi amri dinina, pada urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun ay fahuwa mardud, maka tertolak. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang ma'ruf, yang merupakan bagian dari salah satu madar Islam, di mana madar Islam yang paling utama adalah al-ikhlas billahi azza wa jal, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah, mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada lafaz yang lain yang ma'ruf juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapapun yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka tertolak. Baik. Pada hadis ini terdapat dalil haramnya al-muhdatsat fid-din, perkara-perkara baru dalam agama, yang diistilahkan sebagai perkara bid'ah atau muhdats. Kata man ahdatha, siapapun yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, yang diistilahkan dengan bid'ah asliyah, memang murni itu adalah kebid'ahan, tidak ada dalilnya dari Quran, tidak pula sunnah, semisal al-ihtifalat, ya, perayaan-perayaan maulid, Isra Mi'raj dan semisalnya. Adapun hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, ini merupakan dalil bid'ah al-idhafiyah. Suatu amalan yang asalnya ada dalilnya, ada syariatnya, namun dijalankan tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya solawat, lafaz-lafaznya, kemudian tata caranya yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tertolak. Faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bisa melihat dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kelima, terkait dengan al-mutaba'ah, batasan dan kategori mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang beliau sebutkan, ada enam. Bahwasanya seorang dikatakan yutabi ar-rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan itu muwafiqan lis-sunnah, sesuai dengan sunnah dan syariat pada 6 perkara. Yang pertama, an yakuna al-amalu muwafiqan lis-syari'ati fi sababih. Yang pertama terkait dengan sebab. Amalan tersebut sesuai dengan sunnah ditinjau dari sebabnya. Misalnya, ketika seorang masuk masjid, maka disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Ini masyru', ini syariatkan. Adapun seorang, ya, beliau contohkan seseorang setiap kali masuk rumahnya, masuk rumah dia, menjalankan sholat 2 rakaat dia jadikan sebagai sunnah. Setiap kali masuk rumah, sholat 2 rakaat. Maka di sini, dia menjadikan suatu sebab yang bukan sebab secara syariat, maka amalannya tertolak. Ini dari sisi sebab. Contoh lain, perayaan kemenangan Perang Badar misalnya. Kenapa dia melakukan perayaan? Karena pada hari tersebut kaum muslimin menang dalam Perang Badar. Ini juga merdud. Kenapa? Karena menetapkan sebab yang bukan sebab syar'i di sisi Islam. Kemudian yang kedua adalah fil jins, an yakuna al-amalu muwafiqan lis-syari'ati fil jins, jenis. Jenisnya juga harus sesuai dengan syariat. Misal seorang ketika berkurban menyembelih dha'an ma'iz, menyembelih domba atau kambing ataukah sapi ataukah lembu ataukah unta ketika berkurban. Lalu ada seseorang, lau anna ahadan dhaha bi farasin, dia menyembelih kuda. Jenisnya beda. Bukan jenis bahimatul an'am. Walaupun misalnya kudanya itu lebih mahal daripada unta, maka tidak bernilai sebagai udhiyah, maka amalannya tertolak. Ini yang kedua jenis. Adapun sedekah, seorang bersedekah menyembelih kuda bagikan apa dagingnya, tidak ada masalah. Namun kalau seorang berkorban dengan kuda, maka tidak diterima. Yang ketiga, fil qadri. Nah, pada ukuran an yakuna al-amalu muwafiqan lis-syari'ati fil qadri, kadar. Misalnya dalam wudu yang wajib 1 kali, 2 dan 3 adalah sunnah. Seorang menambah menjadi 4, maka tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man zata 'ala dzalik, siapapun yang menambah lebih dari 3, faqad asaa wa ta'adda wa dzalama." Sungguh dia berbuat jelek, melampaui batas dan zalim. Yang ketiga, kadar, ukuran. Yang keempat adalah fil kaifiyah, dalam tata cara. Nah, kita mengerti urutan sholat. Takbiratul ihram, baca, meneruku, dan seterusnya. Dalam kaifiyah, seandainya seseorang, kata, lau anna rajulan sholla wa sajada qabla an yarka'a. Orang sholat, dia sujud dulu sebelum ruku. Urutannya dibolak-balik misalnya, maka sholatnya batal. Ini secara kaifiyah. Dan contoh yang lainnya, orang yang berwudu, wudunya mukanya dulu, kemudian telinga, kepala, kemudian tangan, kaki, gak sah. Nah, ini kaifiyah. Kemudian yang kelima, kita sebutnya secara ringkas, fiz zaman, waktu. Waktu, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Masalah sholat misalnya. Sholat sudah diwajibkan oleh Allah pada waktu-waktunya. Ada orang sholat ikhlas khusyuk namun belum masuk waktu. Nah, sholat subuh jam 3 misalnya. Belum masuk waktu. Nah, wukuf. Wukuf di Arafah. Orang wukuf tanggal 9, dia wukuf tanggal 10. Atau 8 misalnya. Tidak sah. Ini terkait dengan waktu. Kemudian yang terakhir adalah fil makan. tempat. Harus sama, harus sesuai dengan syariat. Beliau contohkan, seandainya seseorang i'tikaf di selain masjid. I'tikafnya di madrasah. I'tikafnya di rumah. I'tikafnya di lapangan. Nah, maka i'tikaf dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Di sana banyak faedah yang lainnya dan insyaallah di sini sering didengar dan difahami. Silakan dilihat pada syarah-syarah yang lain. Jazakumullah khairan.